Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, karena sekarang sudah memasuki bulan Rajab, maka saya pertanyaannya amalan yang berkenaan dengan bulan Rajab. Yang pertama, sebaiknya puasa sunnah bulan Rajab itu berapa hari? Yang kedua, di Majmu'us Syarif ada istighfar di bulan Rajab. Apakah itu betul anjuran dari Rasulullah? Yang ketiga, saya diberi doa oleh guru saya yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Apakah doa itu juga doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan hari Rajab itu adalah banyak, di antara memang dianjurkan. Ini memang lupa kita. Kita minta diingatkan tim sebelum Rajab kita sudah menyusun sebetulnya apa tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab itu. Kita mengumpulkan keutamaan bulan Rajab, banyak di antaranya Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya-nya bahwasanya Rajab itu adalah bulan haram, bulan mulia. Maka dianjurkan di situ memperbanyak ibadah, termasuk di dalamnya puasa. Dan dianjurkan puasa secara umum di bulan Rajab. Ini jumhur ulama. Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah. Hanya menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau khusus Rajab saja enggak benar, boleh yang lainnya. Sya'ban nanti juga disunnahkan, Nabi Muhammad banyak sekali puasa di bulan Sya'ban. Khususnya di bulan Rajab, ini namanya bulan haram. Bulan haram itu ada empat, Rajab sendirian. Tiga beriringan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan Kapit ya, bulan Haji, sama bulan Suro. Selah besar Suro. Nah ini tiga bulan ini adalah bulan haram, dianjurkan kita memperbanyak puasa, ibadah termasuk sholat di dalamnya. Kemudian apakah ada puasa Rajab? Enggak ada puasa Rajab atau sholat Rajab dengan nama itu, enggak ada istilah puasa Rajab, enggak pernah ada tuntunannya dari Nabi Muhammad dengan nama puasa Rajab. Tapi puasa saja di bulan Rajab, puasa sunnah, supaya tidak menjadi sebab tuduhan dari orang-orang bingung, dikit-dikit membid'ahkan. Memang tidak ada Nabi Muhammad menyebut puasa Rajab, enggak, puasa di bulan Rajab. Biarpun hasilnya mah sama, cuman puasa Rajab itu jadi berubah menurut sebagian orang. Ya maksudnya puasa sunnah di bulan haram, boleh sehari, dua hari, tiga hari. Adapun fadilah-fadilah keutamaan yang macam-macam itu ternyata disebutkan oleh para ulama kita, kebanyakan hadisnya tidak benar. Keutamaan yang berlebihan yang macam-macam tidak benar. Akan tapi ada puasa Rajab itu, mangga yang puasa keutamaan baik. Teruskan. Adapun keutamaan-keutamaan yang macam-macam dikatakan bahwa itu tidak ada. Jadi hadis-hadis tentang keutamaan, ada yang hadis itu palsu, ada yang hadis itu dhaif, dan yang dhaif masih bisa dipakai. Kalau memang itu adalah memenuhi syarat-syaratnya, dhaifnya tidak parah, kemudian masuk kepada dalil umum, umumnya kesunahan puasa, kemudian di saat mengamalkannya tidak meyakini kalau itu dari Nabi Muhammad, ini adalah syarat-syaratnya. Jadi boleh kita melakukan puasa dan sholat sebanyak-banyaknya. Sholat apa saja? Sholat sunnah. Kemudian istilah istighfar Rajab tidak pernah ada, itu datang dari Nabi Muhammad SAW dengan kalimat istighfar Rajab. Artinya, tapi dianjurkan juga itu bab istighfar. Ada istighfar yang disusun oleh para ulama. Imam Ali Zainal Abidin punya zikir Rajab. Ulama-ulama punya zikir Rajab, istighfar Rajab. Ya tidak ada masalah wong zikir itu. Tidak bid'ah, Anda baca. Biar punya amalan beda di bulan Rajab, begitu saja. Jadi untuk mengatakan pekerjaan itu bid'ah, susah. Karena ada bimbingannya, Rasulullah mengajarkan untuk kita memperbanyak amal dan kebaikan di bulan Rajab, bulan haram itu. Ini adapun kebaikannya macam-macam, puasa kebaikan, sholat kebaikan, zikir kebaikan, istighfar kebaikan. Kalau ada ingin membuat sebuah budaya, saya ingin sedekah setiap bulan Rajab juga boleh, itu kebaikan, enggak ada masalah.